Yahya pasai 15. Gepegah lom le Isa. Ulun nakeh ba anggu nyang sejati dan bapa ulun nakeh nyang pegleh lampu. Tip-tip cabang ni ba ulun nyang hana muboh laju teko dan tip-tip cabang nyang muboh gepekurung unji dan gepegleh mangat lebih jaji muboh. Gata kagleh sabab ajaran yang ulun beri ke gata. Tetap mesaboh ngon ulun dan ulun pi tetap mesaboh ngon gata. Cabang kedrohana hase jimuboh kecuali menyo cabangnyan tetap nama kemat atuh bakji. Menancit gata hase jimuboh menyo tetap mesaboh ngan ulun. Ulun keba anggo dan gata cabang-cabang ji. Ureng yang tetap mesaboh ngan ulun dan ulun nganjihnyan temaji muboh le. Sabab menyohana ulun gata hana hase tapebet sapu. Ureng yang hana tetap mesaboh ngan ulun tema tetik lagi cabang laju to. Cabang-cabang yang lagi nyan tepesapat dan tetik lam apui. Ulun yang laju tetut. Menyogata tetap mesaboh ngan ulun dan ajaran ulun tinggai lam ate gata. Lake kehebak bapak pemantong yang gata kena lake. Yang gata lake nyan tema gebri. Menyogata tak bebet nyang le bapak ulun tepemulia. Dan dengan lage nyan gata bit-bit jut ke murid ulun. Lage bapak gegasih ke ulun. Menan ke ulun gasih ke gata. Bah ke gata tetap udip lage ureng yang ulun gasih. Menyogata pejak pupu yang ulun perintahnya. Gata tetap setia bak genasi ulun. Saban lagi ulun tetap setia bak genasi bapak. Sabab ulun pubut pupu yang geperintah legumnya. Bak mandumnya ulun berite bak gata. Mangat galak ulun nalam ate gata. Dan galak gata jet ke sempurna. Nyokuh perintah ulun. Gasih ke sidrongan yang lain. Saban lagi ulun ku gasih gata. Ureng yang paling jigasih ke rakan-rakan jih nakeh ureng yang jibri udep jih ke awaknya. Gata nakeh sahabat-sahabat ulun. Menyong gata tak pebut punyang ulun perintah bak gata. Gata hana le ulun hoi namit. Sabab namit hana jitepu punyang tengok dipebut le ampun jih. Gata ulun hoi sahabat. Sabab mandum yang ulun dengok ni bak bapak ka ulun beri bak gata. Kon gata nyan pilih ulun. Ulun ke nyang pilih gata dan nyang yujak gata mangat jimu boh le. Boh nyang hana hase binasa. Tema bapak gebri ke gata pumantong nyang gata lake bak gopnyan atuh nan ulun. Nyo ke perintah ulun ke gata gaseh ke sidro ngon nyang lain. Menyodonya jibanci gata ingat ke bahwa ulun ka lebih ile jibanci le donya. Sekira jih gata atra donya. Gata temaji gasih le donya si bago atraji. Tema ulun kalun pilih gata lam donyanyo. Ngon lagenyan gata bukun le atra donya. Nyang keh sabab ji donya ji banci gata. Ingat keh punyang kala ulun pegah bak gata. Namit hana lebih raya ni bak ampun ji. Menyo awak nyan kaji inaya ulun. Awak nyan pih temaji inaya gata. Menyo awak nyan ji setot nyang lage ulun perno, awak nyan pih temaji setot nyang gata puruno. Ban mandum nyan awak nyan pubut atuh gata, sabab gata murid ulun. Sabab awak nyan hana ji turi gop nyan yang utus ulun. Menyo ulun hana lun teka dan hana lun pegah ban mandum nyan ba awak nyan. Awak nyan hana mendesa, tema bak saat nyo awak nyan hana alasan le ke desa droji. Ureng yang banci ulun, ji banci bapak ulun. Sekira jihlam kawan awak nyan, hana ulun pubut, hai-hai nyan golom na ji pubut le ureng lain. Awak nyan hana mudesa. Tema bak saatnyo, awak nyan kaji kalun punyang ulun pubut. Dan awak nyan ji banci ulun, menancit bapak ulun. Tema bit ka saharus jih lagi nyan. Mangat jid punyang tertulis lam kitab hukum awak nyan, nake. Awak nyanji banci ulun ngon hana alasan. Ulun temalun utus bak gata penulung. Yang asejih ni bak bapak. Gop nyan ke roh yang gepegah roh yang benar ke hai potu Allah. Menyoroh nyan teka. Gop nyan gemesaksi ke hai ulun. dan gatapi haruh gata beri kesaksian ke hai ulun, sabab gata hana mesajan ulun pon yoh awai.